padaku. Seakan diriku tak pernah memikirkan tentang cinta kita. Tataplah rasakan. Terkadang diriku kecewa, entah harus bagaimana. Mengapa kita tak pernah terima apa adanya tentang cinta yang telah kita jalani. Hanyalah satu pintaku, cobalah engkau berubah. Sadarilah cintaku hanya untukmu. Tataplah mata ini, oh kasih. Adakah dusta yang kau rasakan? Terkadang diriku kecewa, entah harus.